إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله فمسلمين رحمني ورحمكم الله، terakhir kita baca ucapan Umar ibn Abdul Aziz khalifah yang lurus rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW telah menyunnahkan satu sunnah, yakni mengajarkan satu ajaran, dan juga wawulatul amri min ba'di, dan juga khalifah-khalifah setelahnya Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, al-akhdu biha ittisalun bi kitabillah, berpegang dengan sunnah itu berarti berpegang dengan kitabullah, berpegang dengan sunnah tersebut berarti kekuatan di dalam agama Allah. Laisa li ahadin tabdiluha wa la taghyiruha wa la nadhar fi amrin khalafaha, maka tidak ada seorang pun yang boleh merubahnya, tidak ada seorang pun yang boleh menggantinya, tidak ada seorang pun yang boleh untuk melihat selain dari apa-apa yang ada di dalamnya, tidak boleh mencari yang menyelisihinya. Kalimat ini saya ulangi karena riwayat berikutnya menegaskan ucapan beliau, seperti disebutkan Haka Abdullah ibn Abdul Hakam, dihikayatkan oleh Abdullah ibn Abdul Hakam dari Malik rahimahullah bahwa beliau berkata, a'jabani azmu Umar ala dhalik, sungguh aku kagum, a'jabani mengagumkan aku, aku kagum azmu Umar terhadap tegasnya Umar atas yang demikian. Ya'ni hadal kalam, yang maksud ucapan tadi, makanya saya baca dulu tadi supaya mengingat ucapan Umar, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan satu ajaran dan khalifah-khalifah yang lurus juga melanjutkan ajaran tersebut. Siapa yang berpegang dengan ajaran tersebut berarti dia berpegang dengan Quran, siapa yang berpegang dengannya berarti kokoh agamanya. Nah, ajaran itu terjemahan aslinya sunnah, bahwa Nabi mengajarkan sunnah, juga Khulafaur Rasyidin mengajarkan sunnah. Siapa yang berpegang dengan sunnah itu maka dia berada di atas jalan yang lurus. Siapa yang berpegang dengan sunnah itu berarti dia berpegang dengan Quran. Siapa yang berpegang dengan sunnah itu berarti dia di atas agama yang kokoh. Wa rawa Abdurrahman ibn Mahdi hadzal kalam an Malik wa lam yahkihi an Umar. Beliau mengisahkan ucapan Imam Malik tetapi tidak mengisahkan langsung dari Umar ibn Abdul Aziz. Wa qala Khalaf ibn Khalifah, شهدت عمر ابن عبد العزيز يخطب الناس. Aku pernah mendengar Umar bin Abdul Aziz berkhutbah di depan manusia. Wa huwa khalifah, dalam keadaan beliau sebagai khalifah. Faqala fi khutbatihi, beliau berkata dalam khutbahnya, ala innama tanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu fa huwa wazifatu dinin na'khud bihi. Kata Umar bin Abdul Aziz, ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyunahkan satu sunnah, demikian pula dua sahabatnya, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Fa huwa wazifatu din, maka itu adalah urusan agama. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah dan dua sahabatnya, itulah agama. Na'khudhu bihi wa nantahi ilaih, kita mengambilnya dan kita merujuk kepadanya. Wa rawa Abu Nu'aim min hadithi Arzab al-Kindi, diriwayatkan Abu Nu'aim dari hadith Arzab al-Kindi bahwa Rasulullah SAW berkata, innahu sayahdud ba'di asya'a, sesungguhnya akan terjadi setelahku perkara-perkara. Fa'ahibbuha ilayya antalzamu ma'ahdata Umar. Dan yang paling aku sukai, yang paling disukai atasku, adalah kalian berpegang dengan apa yang diadakan oleh Umar. Ini Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah. Sayahdud ba'di asya'a, akan terjadi setelahku sekian perkara. Yang paling aku sukai adalah apa yang terjadi di zaman Umar, Umar bin Abdul Aziz, yaitu penulisan hadis, membangkitkan hadis, menyebarkan prinsip berpegang dengan sunnah, sampai beliau menyatakan berpegang dengan sunnah adalah berpegang dengan Quran. Ini kata-kata mutiara yang pantas dicatat dalam tinta emas. Wa kana Aliyun yattabi' ahkamahu wa qadayahu wa yaqulu inna Umar kana rashid al-amr. Di antara yang diambil dari Umar bin Abdul Aziz, beliau berkata bahwasanya aku memutuskan apa yang diputuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ada sekian ijtihad-ijtihad Umar dipakai di masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena beliau melihat dalil yang kemarin kita baca, kalau saja ada nabi setelahku lakana Umar. Dan juga hadis al-mulhamun, kana siman qablana, orang-orang sebelum kita ada mulhamun, muhaddatun, bukan nabi tapi sering dapat ilham. Lau kana fi ummati lakana Umar, kata nabi. Kalau di umatku ada, dia Umar orangnya. Beliau berbicara tentang khamr sebelum turunnya khamr. Ternyata turun khamr cocok dengan ucapan Umar. Beliau berbicara tentang hijab, ya Rasulullah, apa tidak sebaiknya dihijabi. Ternyata turun ayat hijab. Dan sekian banyak terjadi pada Umar. Maka Umar bin Abdul Aziz memiliki prinsip bahwa apa yang sudah diputuskan di masa khalifah Umar, aku akan putuskan. Maka di sini dikatakan ahdath, terjadi kejadian-kejadian. Dan yang paling aku sukai adalah apa yang terjadi atau apa yang diada-adakan oleh Umar. Wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengikuti hukum-hukum Umar. Wa yaqulu inna Umar kana rasyid al-amr. Kan Umar waktu itu orang yang lurus, rasyid al-amr, urusan selalu lurus. Maka keanehan pada Syiah adalah mengutamakan Ali bin Abi Thalib katanya, tapi mencerca Umar. Padahal Ali bin Abi Thalib sendiri menyatakan aku mengikuti Umar karena Umar itu rasyid al-amr, urusannya selalu lurus. Dan Nabi memberitakan beliau mulhamun, atau diantara orang yang sering mendapatkan ilham. Wa rawa Asy'ad 'an Asy-Sya'bi qala idza ikhtalafa an-nasu fi syai'in fanzur kaifa qada fihi 'Umar. Diriwayatkan dari Sya'bi, dari Asy'ad, dari Sya'bi, kata beliau, kalau berselisih manusia, maka lihatlah apa yang diputuskan oleh Umar. Kalau berselisih manusia, lihatlah apa yang diputuskan oleh Umar. Fa'innahu lam yakun yaqdi fi amrin lam yuqda fihi qablahu hatta yushawir. Karena beliau tidak akan memutuskan satu keputusan pun yang belum diputuskan sebelumnya kecuali bermusyawarah. Kalau sudah diputuskan sebelumnya oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar, akan diputuskan dengan itu. Tapi kalau tidak ada, yusyawir, beliau bermusyawarah. Wa qala Mujahid, idza ikhtalafa an-nasu fi syai'in, kalau berselisih manusia pada sesuatu, fanzur ma sana'a Umar, maka lihatlah apa yang dilakukan oleh Umar. Ini menjelaskan hadis yang sedang bersama kita, yaitu hadis Irbad bin Sariyah. Rasulullah menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Maka di antara contohnya ucapan ulama ini, kalau berisi manusia, maka lihatlah apa yang diputuskan oleh Umar. Karena Umar tidak memutuskan kecuali apa yang sudah diputuskan sebelumnya oleh Rasulullah SAW dan oleh Abu Bakar, atau beliau bermusyawarah. Fakud bihi, maka ambillah. Demikian pula dikatakan oleh Ayyub dari Sya'bi juga, unduru majtama'at alaihi ummatu Muhammadin, lihatlah apa yang telah disepakati secara ijma' oleh umat Nabi Muhammad SAW. Fa inna Allah lam yakun liyajma'ahum ala dhalalah, karena Allah tidak mungkin mengumpulkan mereka di atas kesesatan. Apa kata Nabi? La tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak mungkin sepakat di atas kesesatan. Maka ijma' adalah hujjah. Ijma' adalah dalil setelah Quran dan Sunnah. Maka yang ketiga ijma'. Tapi kalau tidak ijma', para salaf masih berselisih. Faida ikhtalafat fanzur ma sana'a Umar, kalau berselisih para sahabat, maka lihatlah apa yang dilakukan oleh Umar. Karena Nabi bersabda, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar, ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar cuma 2 tahun radhiyallahu ta'ala anhu, sedangkan Umar 10 tahun. Artinya banyak perkara-perkara diputuskan oleh Umar. Fakudu bihi, maka ambillah. Berarti ijma' Al-Quran, Sunnah, ijma'. Bagaimana kalau tidak ijma'? Ambil pendapat Umar, ambil keputusan Umar. Wasu'ila Ikrimah an ummul walad, faqala ta'tiqu bi mauti sayyidiha. Ditanya Ikrimah tentang ummul walad. Ummul walad itu budak yang melahirkan anak tuannya. Jadi saya punya budak perempuan dan itu halal. Tapi ternyata hamil. Lahirlah anak budak ini. Tentunya anak budak ini anak tuannya. Anak merdeka. Nasabnya dinisbatkan kepada tuannya. Baik. Bagaimana ibunya? Masa anaknya merdeka, ibunya tetap budak. Berarti seorang budak melahirkan tuannya, anaknya sebagai tuannya berarti. Maka para ulama berselisih. Ikrimah ditanya, bagaimana tentang ummul walad? Qala ta'tiqu bi mauti sayyidiha, dia akan merdeka setelah meninggalnya sayyidnya, pemiliknya. Kenapa? Ya itu aja. Iya, iya. Ta'tiqu bi mauti sayyidiha, artinya kalau tuannya meninggal, maka dia kan budaknya siapa? Budaknya anaknya. Anaknya anaknya dia sendiri. Gak mungkin seorang anak menjadi tuan ibunya, sehingga otomatis merdeka. Ta'tiq bi mauti sayyidiha. Faqila lahu bi ayyi syai'in taqul. Ada yang tanya, pendapat seperti itu dari mana? Bi ayyi syai'in taqul, dengan apa kau berkata seperti itu? Qala bil Qur'an, dengan Qur'an. Bi ayyi Qur'an, dengan Qur'an yang mana? Atau dengan ayat yang mana? Qala ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri. Mana kaitannya dengan masalah taatil tadi? Yang mana ayat ini berkait dengan itu? Qala wa Umar min awl min ulil amri. Umar bin Khattab, ulil amri. Taatilah Allah dan Rasulnya, taatilah ulil amri. Ini pendapat yang hebat. Qala Waqi' idza ijtama'a Umar wa Ali 'ala syai'in fa huwa al-amr. Kalau sudah disepakati oleh Umar dan Ali, maka selesai. Itulah perkara yang harus diikuti. Artinya pendapat Umar diikuti oleh Ali bin Abi Thalib. Fa hadha huwa al-amr. Kata Waqi' Ibn al-Jarrah, termasuk salah seorang gurunya Imam Syafi'i. Waruya an Ibn Mas'ud annahu kana yahlif billah. Ibn Mas'ud pernah bersumpah dengan nama Allah, anna as-sirat al-mustaqim huwa alladhi thabata 'alayhi Umar hatta dakhala al-jannah. Bersumpah dengan nama Allah, as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, adalah jalan yang telah dijalani oleh Umar hingga masuk ke dalam jannah. Dan Nabi menyatakan Umar fil jannah dengan tegas. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Wa bi kulli hal, fama jama'a Umar alaihi as-sahaba fajtama'u alaihi fi 'asrihi fala shakka annahu al-haqq. Ala kulli hal, kesimpulannya, apa yang dikumpulkan oleh Umar di zamannya dari beberapa sahabat kemudian bermusyawarah diputuskan satu perkara, fala syakka annahu al-haq, maka enggak ada ragu lagi bahwa itu benar. Umar mengajak para sahabat berbicara kemudian memutuskan satu keputusan, maka huwa al-haq bila syak, enggak ada keraguan padanya. Walau khalafa fihi ba'da dalika man khalaf, walaupun diselisihi oleh beberapa orang yang menyelisihi. Di antara sahabat ada saja perbedaan pendapat. Umar memutuskan untuk keputusan, kemudian ada yang menyelisihinya. Aku memegang dengan dalil ini. Kata Umar, kalau engkau melakukannya, akan aku rajam sebagai seorang pezina. Karena dia berpendapat masih boleh mut'ah. Umar menyatakan tidak, kamu berani mut'ah, aku rajam. Demikian tegasnya Umar terhadap beberapa orang yang menyelisih. Padahal mereka beristihad, merasa saya dapat hadis dan saya punya hadis. Iya, tapi hadis itu mansukh. Kata Umar, akhiru ahdihi, akhir keadaan Rasulullah SAW adalah mengharamkan mut'ah ila yaumil qiyamah, mengharamkan mut'ah sampai akhir masa. Demi Allah, kalau engkau melakukannya, aku akan aku hajar. Sehingga tidak terjadi di zaman Umar. Ini barakallahu fikum, dikatakan oleh para ulama bahwa kalau Umar sudah bermusyawarah dengan beberapa sahabat kemudian memutuskan untuk keputusan, maka itulah kebenaran walaupun ada beberapa orang yang menyelisihinya. Taqadha'ihi bi masail min al-fara'id, seperti keputusannya dalam masalah fara'id, dalam masalah ilmu waris kal'aul sebelum tawaf. Wa fi zawji abawaini wa zawjati abawaini anna lil ummi thuluth al-baqi. Seperti yang al-aul yang dimaksud adalah tentang berapa warisnya istri dari ibu bapak, wa zawjah dan istri dari ibu bapak, suami dari ibu bapaknya, atau istri dari ibu bapaknya. Inna lil ummi thulutsal baqi, bahwa ibu mendapat sepertiga sisanya. Wa qadha'ihi fi man jama'a fi ihramihi, dan juga seperti hukum beliau terhadap orang yang jima di masa ihram. Anahu yamdi fi nusukihi wa 'alaihi al-qawa. Keputusan beliau adalah dia menyelesaikan manasik hajinya sampai selesai. Alaihil qadha wal hadi, dan dia harus mengqadha dan juga harus membayar sembelihan. Haji adalah kurban. Wa mithl ma qadha bihi bi imra'atil mafqud, juga keputusan beliau tentang seorang wanita yang hilang. Wa wafaqahu ghayruhu min al-khulafa'i aidha. Seperti imra'atil mafqudi, yang hilang bukan wanitanya. Kalau wanita yang hilang mafqudah, istrinya seorang yang hilang begitu. Masih ingat kisahnya ketika orang itu ternyata diculik jin. sampai satu tahun lebih. Kemudian Umar setelah lewat terlalu lebih daripada batas waktu yang ditentukan, ketemu dalam keadaan bingung. Dia cerita, saya dibawa sin, sampai jin tadi perang antara dua jin, dia ternyata jadi bebas. Nah, antara dua kelompok jin. Maka Umar memutuskan untuk si wanita tadi memilih istri suami yang hilang tadi, maka suami yang baru dilepas, atau dia memilih suami yang baru, terserah. Karena sudah tinggal terlalu lama. Ibnu Majah ma'alaihi an-nas fi talaq ats-tsalats. Demikian pula apa yang berkait dengan talak tiga, mithlu ma jama'a alaihi an-nas fi talaq ats-tsalats. Bagaimana talak tiga secara langsung? Aku talak engkau talak tiga. Aku talak engkau talak 13. Aku talak engkau dengan talak 33. Dan macam-macam permainan-permainan. Karena jengkelnya, kata Umar, siapa yang berani mengatakan ucapan seperti itu, jatuh talak tiga, nggak bisa balik. Benar-benar. Para ulama berpendapat kalau itu satu majelis tetap talak satu. Talak satu majelis. Ucapan itu ucapan dusta. Menjelas kamu ini baru pertama, kamu mengatakan talak tiga. Ya nggak mungkin itu talak satu. Tapi Umar pernah memutuskan seperti itu. Wa fi tahrimi mut'atin nisa. Demikian pula tentang haramnya kawin mut'ah. Ini yang saya contohkan dari pertama. Beliau menyatakan kalau berani ada yang mut'ah, aku rajam. Dengan tegas beliau katakan. Wa mithla ma fa'alahu min wad'il ad-duyuwan. Saya ulangi. Wa mithla ma fa'alahu min wad'id diwan. Termasuk apa yang dilakukan oleh Umar adalah meletakkan kantor khusus untuk urusan kenegaraan. Jadi sebelumnya tidak ada kantor itu. Ngobrol di masjid, ngobrol di rumah, ngobrol di mana saja sebagai keputusan negara. Di zaman Umar disiapkan tempat khusus. Di sana rapat, musyawarah dan sebagainya. Berarti mereka-mereka yang bikin kantor-kantor ini itu sebenarnya Umar. Sebenarnya Amirul Mukminin. Pasti akan dikatakan, kalian anti bid'ah, tapi kalian sendiri mengadakan kebid'ahan itu, bikin kantor segala macam, itu bid'ah. Tidak, itu sunnah. Sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Wadil kharraj ala ardil unwah. Demikian pula meletakkan hukum kharraj terhadap ardil unwah, bumi yang dirampas dari musuh, tanah yang dirampas dari musuh, maka kharrajnya diberikan kepada Baitul Mal. Kharraj itu hasil dari tanah tersebut. Mungkin ada buah di dalamnya, mungkin ada ini, ada itu, ada keuntungan-keuntungan dari tanah tersebut, semuanya disebut kharraj. Wa 'aqdid dhimmah li ahli dhimmah bi syurut. Demikian pula ikatan aturan bagi kafir dhimmi dengan syarat-syarat. Syarataha 'alaihim. Beliau memberikan syarat-syarat di atas mereka. Kalau kamu mau sebagai kafir yang dilindungi di sini, syaratnya 1, 2, 3, 4. Di antara syaratnya adalah dahulukan kaum muslimin. Kamu kalau bersaing dalam masalah apapun atau antri atau apapun, harus kamu ngalah kepada muslimin. Nah ini yang sekarang gak ada. Kafir dimin tapi yang berkuasa, yang paling kaya, yang ngatur. Nah, nginjak-injak kaum muslimin. Kafir dimin itu misalnya ada antri, dibedakan, nanti kamu belakang, kaum muslimin dulu, selesai baru mereka. Urusan apapun, dalam urusan apa tentunya, urusan negara atau urusan yang berkait dengan pemerintahan. ويشهد لصحة ما جمع عليه عمر الصحابة فاجتمعوا عليه ولم يخالف في وقته قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني في المنام أنزع على قليب فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف wallahu yaghfiru lahu. Tsumma jaa Ibnu Khattab fastahalat gharban falam ara ahadan yufri faryahu hatta ruya an-nas qadabu bi'atan. Wa riwayah falam ara abqariyan min an-nas yanzih naz'a Ibnu Khattab. Wa riwayah hatta tawalla al-hawd wa yatahajjar. Yang mempersaksikan kebenaran pendapat ini, Quran, Sunnah, Ijma' dan kemudian ucapan Umar, adalah apa yang diriwayatkan tentang Umar dan para sahabat kalau sudah berkumpul dan sudah merapatkan atau memutuskan satu perkara, tidak menyelisihi seorang pun di waktunya. Di antara yang mendukungnya adalah qaulun Nabi, ucapan Nabi SAW, aku melihat diriku, maksudnya mimpi, dalam tidurku, anzi'u ala qalibin, aku sedang mengambil air dari sumur. Tiba-tiba datang Abu Bakar menggantikan aku mengambil air tersebut. Maka beliau mengambil 1-2 ember dan dalam pengambilannya ada kelemahan. Semoga Allah mengampuni beliau. Kemudian datang Ibnu Khattab. Fastahalat ghurban, maka sampai condong ke arah barat. Falam ara ahadan yufri fariyahu hatta ruyan nas. Sungguh aku tidak pernah melihat seorang pun yang sehebat dia mengambil air hingga manusia seluruhnya hilang dahaga. Ruya artinya hilang dahaga. Dari kata rai, kalau makan penuh kenyang kan, kalau minum apa? Minum sampai puas. Kamu tinggal bagus. Ini maknanya puas, sampai hilang dahaga. Seluruh manusia puas dengan air tersebut. Wadarabu bi'atan, atan itu tempat mendekamnya unta. Artinya airnya tadi sampai dialirkan saking banyaknya. Falam ara abqari, dalam riwayat bahkan Nabi menyebutnya abqari, abqari itu jenius. Aku enggak pernah lihat sang jenius dari manusia yang mengambil air seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa fi riwayah hatta tawalla wal hawd yatafajjar, sampai Umar pergi telaga-telaga itu penuh dengan air yang diambilkan oleh Umar. Karena jenisnya, karena kandasnya. Allah Ta'ala alam tidak dirincikan seperti apa cara mengambilnya. Yang jelas beliau mengambil air dengan cerdas, sehingga semua orang mendapatkan air, semuanya hilang dahaga, bahkan sampai dialirkan ke telaga-telaga semua penuh. Beliau pergi, air masih mengalir. Hada isyaratun, sebab tadi riwayat disebutkan, rawahu Muslim fi sahihi wal Bukhari. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Imam Ahmad. Atau kadang disebut Imam Ahmad dulu. Rawahu Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Karena secara umur Imam Ahmad lebih dulu. Wa hadha isyaratun ila anna Umar lam yamut hatta wad'a al-umur mawadhi'aha. Maknanya dari hadis tadi, ini isyarat bahwa Umar tidak meninggal kecuali sudah membuat garis-garis. Tidak meninggal kecuali sudah membuat kaidah-kaidah yang orang setelahnya mendapatkan manfaatnya. Jadi Umar pergi, air masih mengalir. Air masih mengalir. Dan dilihat oleh Nabi SAW, hatta tawalla wal hawdu yatafajjar. Beliau berpaling, sedangkan telaga terus mengeluarkan air. Artinya apa yang digariskan oleh beliau menjadi kaidah bagi tata negara setelahnya. Sehingga kaum muslimin, khilafah, semua mengambil dari Umar. Mengambil kaidah-kaidah dalam menjalankan roda kenegaraan atau khilafah. Wastaqamatil umur, dan urusan menjadi lurus. Wadhalika lituli muddatihi, di antara sebabnya adalah karena panjangnya masa beliau. Abu Bakar lebih baik atau lebih mulia dari Umar, tapi cuma 2 tahun. Nah, وتفرغه للحوادث. Dan beliau mengkhususkan waktunya untuk segala kejadian, menyelesaikan segala urusan. Setiap melihat begini, membuat keputusan. Melihat ada kejanggalan di sini, beliau luruskan. Melihat ada kebengkokan di sini, contoh. Ketika beliau lewat di satu kampung, beliau mendengar ada seorang wanita yang merintih atau meratap. Tuhai, kapan pulangnya suamiku, begitu, menangis. Sampai dia menyatakan, laula khaufullahi la taharrakat jawanibuh. Kalau bukan takut pada Allah, mungkin ranjang ini sudah bergoyang. Takut sama Allah. Karena suaminya yang dikirimkan sebagai pasukan perang di luar negeri, pulang ke rumahnya tanya pada anaknya, tanya pada keluarganya, berapa lama wanita itu kuat untuk ditinggal suaminya? Dijawab kurang lebih sekian bulan. Ada 4 bulan, ada riwayat 6 bulan. Maka Umar membuat keputusan, kalau begitu pasukan harus diganti setiap 6 bulan. Ini aturannya dipakai terus. Satulah itu, pasukan 6 bulan ganti pasukan berikutnya. Ini pulang, ini berangkat. Ini pulang, ini berangkat. Sehingga sang istri tidak terzalimi. Ini barakallahu fikum, sama seperti ketika Umar melihat sesuatu kejanggalan atau kejadian, aina lahmukum, kepada pasukannya. Ini pemeriksa pasukan. Yang ditanya, aina lahmukum, mana daging kalian? Sudah diatur. Makanan harus begini, harus begini. Harus yang bergizi. Karena makanannya sangat sangat minim sekali, padahal dia mau perang. Aina lahmukum, mana daging kalian? Bilang kita kurang gitu. Dikasih oleh Umar, kirim dana, makan harus bergizi. Ini juga keputusan yang kemudian dipakai setelahnya. Terus gitu, setiap ada kejadian Umar bikin keputusan, dan keputusannya menjadi aturan setelahnya. Dan ini yang dikatakan sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Nah, qala, dikatakan, wa tafarrughu lil hawadits, karena beliau mengkhususkan waktu atau mengosongkan waktu khusus untuk kejadian-kejadian, wahtimamihi biha, dan mementingkannya. Bikhilafi muddati Abi Bakrin, beda dengan waktunya Abu Bakar. Fa innaha kanat qasira, karena waktu Abu Bakar cuma 2 tahun. Qasira, pendek. Wa kana mashghulan fiha bil futuh, dan juga beliau banyak disibukkan dengan futuhat. Baru naik jadi khalifah, peperangan masih berlanjut. Pasukan ke Syam. Terjadi peperangan dengan Romawi dan ila akhir. Wa ba'dal bu'ud lil qital, lebih banyak tersibukkan dengan mengutus pasukan peperangan. Karena banyak tafarrad li katsirin min al hawadits, maka beliau tidak banyak waktunya untuk mengurusi kejadian-kejadian. Itu pun ada kaidah-kaidah yang diputuskan oleh Abu Bakar. Seperti pertama beliau jadi khalifah, ketika mereka menyatakan sebaiknya pasukan jangan diberangkatkan dulu karena dalam negeri dalam keadaan kacau, kata Abu Bakar, tidak, aku tidak akan menggagalkan apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Walaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki Rasulullah SAW, gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah SAW, aku akan tetap memberangkatkan pasukan. Artinya walaupun istri Nabi diganggu oleh musyrikin, oleh kufar, aku akan tetap memberangkatkan. Gak akan saya batalkan apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Kalau aku menggagalkan, membatalkan keputusan Nabi, aku khawatir aku akan sesat. Itu juga kaidah. Kaidah. Hitungan-hitungan ro'yu, bukankah begini-begini, itu tidak bisa mengalahkan dalil. Rasul sudah menyatakan pasukan Usama berangkat. Ikhwan ibn na'azakumullah, dan lain-lain dari pendapat-pendapat beliau, termasuk yang sampai Umar pun tunduk kepada keputusan Abu Bakar. Itu mereka masih sholat, mereka muslimin, kenapa kita perangi? Kata Abu Bakar, aku gak akan membedakan antara sholat dan zakat. Kalau dia sholat tapi tidak mengeluarkan zakat, menentang zakat, maka dia kafir. Ya Umar, ajaba asuja'un fi jahiliyah wa jabanun fil Islam. Apakah engkau pemberani di zaman jahiliyah, kemudian jadi penakut di zaman Islam? Sungguh, kalaupun mereka tidak memberikan seutas tali atau anak unta yang dulu biasa diberikan sebagai zakat, kemudian mereka tidak mau hari ini, aku akan perangi karenanya. Artinya bukan karena hartanya, tapi karena mereka menolak rukun dari rukun Islam yang bernama zakat. Umar ikut. Aku lihat bahwa kebenaran ada pada Abu Bakar. Dan aku melihat Allah sudah membukakan pada Abu Bakar kebenaran. Memerangi murtadin. Dijulukinnya murtadin. وَرُبَّمَا كَنَا يَقَعْ فِي زَمَنِهِ مَا لَا يَبْلُغْهُ وَلَا يُرْفَعْ إِلَيْهِ. Atau mungkin terjadi di zamannya beberapa kejadian-kejadian, tetapi la yablughu, tidak nyampe kepada Abu Bakar. وَلَا يُرْفَعْ إِلَيْهِ, atau tidak diajukan kepada Abu Bakar. حَتَرُ فِيَعَتِ الْكَ الْحَوَدِثِ إِلَىٰ عُمَرُ, sampai kemudian diangkat perkara tadi setelah Umar menjadi khalifah. Karena 2 tahun belum sempat mereka angkat. Mereka melihat kesibukan Abu Bakar dalam perang. Maka ketika sudah lewat masanya karena pendek sekali, mereka ajukannya kepada Umar. Ketika Umar mengatur mahar, gak boleh lebih dari sekian. Karena mereka berlomba-lomba untuk membesarkan mahar. Kalau gitu, kata Umar, tidak boleh lebih dari sekian. Maka seorang wanita tua menyatakan, ya Amir Mukminin, kunta Umairan wa asbahta Umar wa sirta Amiran fattaqillah. Dulu itu kau Umar kecil, aku tahu. Kemudian jadi Umar besar, kemudian sekarang jadi khalifah. Fattaqillah, takutlah pada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Quran, walaupun salah seorang mereka memberikan ini ihdahunna qintara, qintara itu sepikul emas. Maka Umar berhenti dan berkata, aqta Umar wa sadaqa qintara. Wanita itu benar, aku yang salah. Dirubah kembali oleh Umar aturannya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga apa yang diputuskan dan disepakati oleh para sahabat tidak ragu lagi bahwa itu benar. Karena kalau saja ada sesuatu yang menyelisihinya dengan hujjah, Umar orang yang arud, orang yang gampang kembali, gampang mencabut apa yang keliru atau apa yang salah. Qala faradda an-nas fiha ila al-haq wa hamalahum ala as-shawab. Maka ketika diajukan ke Umar, maka Umar pun mengembalikan manusia ke dalam kebenaran dan membawa mereka di atas hak. Wa amma ma lam yajma' Umar an-nas 'alayhi bal kana lahu fihi ra'yun. Adapun kalau Umar berbicara langsung tanpa musyawarah dengan para sahabatnya, tidak mengumpulkan, maka itu adalah pendapat beliau. Wa huwa yusawwir li ghairihi an yara ra'yan. Maka tidak mengapa, pantas kalau ada sahabat yang lain berpendapat dengan pendapat yang lain. Kama sa'alil jaddi minal ukhuwah, seperti tentang masalah kakek dalam masalah persaudaraan. Wa mas'alatut talaqil battah, tentang talak yang battah, talak yang terus-menerus. Fala yakunu qawlu Umar fi hujjah, maka ucapan Umar tidak harus jadi hujjah atas yang lainnya dari kalangan sahabat. Karena sahabat yang satu berpendapat, sahabat yang lain juga berpendapat. Berarti yang dikatakan sebagai hujjah setelah Quran, sunnah dan ijma' adalah ucapan Umar yang mengumpulkan para sahabatnya di tempat musyawarah untuk memutuskan satu keputusan dan diputuskan, maka itu hak. Adapun pendapat pribadi Umar sendiri belum tentu. Ada juga pendapat lain, seperti pendapat tadi masalah pembatasan mahar, dibantah oleh seorang ibu-ibu yang tua dan Umar mencabut. Atau seperti pendapat masalah, bukan, masalah haji, tidak boleh haji tamattu. Kata Umar, melihat sedikit yang haji tidak ramai, Umar suka untuk meramaikan Masjidil Haram, sehingga mengatakan yang haji, haji saja, yang umrah, umrah saja. Sehingga tiap orang datang dua kali, habis ini umrah, tahun depan haji, sehingga ramai. Ketika Abdullah bin Abbas ditanya tentang masalah sunnah, beliau menyatakan as-sunnah adalah tamattu, bahkan aku berkata itu wajib selama tidak ada alasan-alasan. Dari ucapan Nabi SAW menyatakan begini-begini. Mereka membantah, tapi Umar memutuskan begini, tapi Abu Bakar memutuskan la akhir. Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Akhsha an tanzala 'alaykum hijara min as-sama', aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku berkata qala Rasulullah, kalian bantah dengan qala Abu Bakar qala Umar. aku khawatir akan turun azab, turun batu dari langit. Aku berkata, qala Rasulullah, ij'alu, jadikan tawaf kalian umrah. Disuruh dijadikan umrah dan tahallul. Kemudian menunggu hari tarwiyah. Kemudian hari tarwiyah mereka haji. Berarti haji tamattu. Sehingga pendapat beliau menyatakan wajib tamattu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa amma man lam yajma'u da. Wa inna ma wasafa al-khulafa. Sesungguhnya apa disifatkan atau digambarkan oleh khulafa ar-rasyidin? Kenapa Nabi menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin? Li'annahum 'araful haqqo. Karena khulafa ar-rasyidin mengenali kebenaran. Wa qadaw bihi, dan mereka memutuskan dengan kebenaran yang mereka tahu. Far-rasyidu diddul ghawi. Maka rasyidin maknanya orang-orang yang lurus, lawan dari ghawi. Ghawi menyimpang. Rasyid lurus, al-ghawi menyimpang. Wal-ghawi man arafa al-haq wa amila bi khilafih. Al-ghawi adalah orang yang tahu kebenaran tapi menyelisihi kebenaran yang dia tahu. Itu ghawi. Adapun Rashid tahu kebenaran dan kemudian mengerjakan dengan kebenaran. Apa yang ketiga? Dhal. Orang yang tidak tahu kebenaran sehingga salah jalan. Jadi ada tiga. Satu, golongan yang tahu kebenaran tapi tidak melaksanakan kebenaran. Ini ghawi namanya. Yang kedua, tidak tahu kebenaran sama sekali, akhirnya tersesat. Ini dhal. Yang ketiga, mengetahui kebenaran kemudian mengerjakan dengan apa yang dia ketahui dari kebenaran. Ini baru dikatakan rasyid. Ulafa ar-rasyidin. Wa fi riwayah al-mahdiyyin, dalam riwayat ditambahkan dengan kalimat al-mahdiyyin. Yani annallaha yahdihim lilhaq, yani Allah memberikan hidayah pada mereka dengan kebenaran. Wa la yudhilluhum anhu, dan Allah tidak menyesatkan mereka. Fal aqsamu thalathah, berarti ada tiga bagian. Rashidun wa ghawin wa dhal. Yang sudah saya gambarkan tadi. Rashidun wa ghawin wa dhal. Farashid arafa al-haqq wa ittaba'ahu. Rashid mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Al-ghawi arafahu wa lam yattabi'uhu. Sedangkan ghawi ada tahu kebenaran tapi enggak ngikut. Wadhal, sedangkan yang dhal lam ya'rifhu bil kulliyah. Ad-dhal yang tidak tahu kebenaran sama sekali. Fa kullu rashidin fa huwa muhtadin. Maka setiap yang rashid pasti dia terbimbing dengan hidayah. Wa kullu muhtadin hidayatan tamma fa huwa rasyid. Siapa yang terbimbing dengan hidayah yang sempurna maka dia disebut rasyid. Li'anna al-hidayah innama tatimmu bi ma'rifatil haqqi wal 'amali bihi aidha. Karena sungguhnya hidayah sungguhnya akan sempurna dengan mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam. 'Addu 'alayha bin nawal. Pegang kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian. Ini akan kita jelaskan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim.